Wajami'ul hurufi mabaniyah. Ini sisa pembahasan untuk huruf. Sisa pembahasan untuk huruf. Kata beliau rahmallahu ta'ala, jami'ul huruf, seluruh huruf, mabaniyah, hukumnya mabani. Tidak ada yang terkecuali. Tidak ada terkecuali. Ya, beda kalau isim, fi'il, itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalau huruf, seluruhnya adalah mabani. Kalau huruf, seluruhnya adalah mabani. Itu syarah. Lamma faraqtu min dhikri alamatil hati, wa bayani maktulifatihi min dakartu hukmahu. Kenapa mati-mati, Imron? Muterainya. Ada jamunya ini, Mas. Ada, baru. Kata penulis rahmallahu ta'ala, lamma faraqtu min dhikri alamatil harf. Tatkala saya selesai dari menyebutkan tanda huruf, wa bayani makhtulifa fihi minhu, dan menjelaskan apa yang diperselisihkan di dalamnya darinya, dzakartu hukmah, maka saya sebutkan hukumnya. Wa annahu mabaniyun, bahwasanya hukumnya itu mabani. La haddha li syai'in min kalimatihi fi i'rab. Tidak ada bagiannya sedikit pun dari kata-kata yang berupa huruf dalam i'rab. Tidak ada bagian sama sekali. Tidak ada punya kedudukannya sama sekali. Semuanya mabni. Sedikit pun tidak ada yang mu'rab. Selesai. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, sot wal kalamu, setelah dari kalimah, belum masuk pembahasan al-kalam. Wal kalamu lafzun mufidun, sementara kalam dia adalah lafaz yang mufid. Kalam dia adalah lafaz yang ada faedahnya. Pendek sekali beliau kasih pengertian untuk kalam. Syarah, kata beliau rahmallahu ta'ala, wal lamma anhaitu al-qawla fil kalimati wa aqsamiha as-salasati, tatkala saya selesai dari berbicara tentang kalimah dan pembagiannya yang tiga, syara'tu fi tafsiril kalam, maka saya mulai dalam menjelaskan kalam. Fadakartu annahu, maka saya sebutkan bahwasanya dia, yaitu kalam, ibaratun anil lafdil mufid, ibarat dari lafaz yang ada faedahnya. Wa na'ni bil lafz, yang kami inginkan dengan lafaz, as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufi, yang kami inginkan dengan lafaz adalah suara yang tercakup atas sebagian huruf, bukan seluruh huruf. Karena kalau seluruh huruf banyak nanti jadinya. Ya, ini suara yang tercakup di dalamnya atas sebagian huruf. Huruf hijaiyah maksudnya. Au ma huwa bi kuwati dhalik. Iya. Atau apa yang berada dalam kekuatan hal itu. yang senilai dengannya. Iya. Yang senilai dengannya. Akan dijelaskan sebentar, insyaAllah kita akan ulang kata ma huwa fi kuwati dhalik dalam bentuk contoh. Kata beliau rahmatullahi ta'ala nah, fal awal nah. Maka yang pertama contohnya, apa maksud yang pertama? Yaitu pengertian yang pertama, as-sautul mustamil ala ba'di al-huruf. Contoh, rajulun wa farasun. Perhatikan kata rajulun, farasun. Ini kan lafaz suara yang tercakup di dalamnya apa? Hijaiyah. Huruf hijaiyah. Iya. Wasani yang kedua, kadomir. Seperti apa? Domir al-mustatir. Domir kalau domir mustatir. Seperti idrib. Mana lafadznya? Itu pertanyaannya. Tadi kan namanya lafadz, dia adalah suara yang terkandung di dalamnya huruf hijaiyah. Domir mustatir ada huruf hijaiyahnya? Paham pertanyaannya? Domir mustatir apakah ada huruf hijaiyah? Tidak ada. Kan mustatir tidak ada sama sekali terlafadzkan. Kan tadi kan namanya lafadz itu adalah suara. Ada suara. Sekarang kalau ada domir mustatir, apakah ada suara? Kalau ada suara, baris namanya. Nampak. Ada lafadz. Tapi kalau dia mustatir, tidak ada lafadz. Berarti kalau tidak ada lafadz, tidak ada suara. Apakah dia dinamakan juga dengan kalam? Seperti idrib. Idrib ini kalam gak? Atau bukan? Kita katakan apa? Kalam. Mana lafadz yang tersusun? Paham gak ini? Ah, dikatakan oleh mereka, ma fi kuwati dhalik. Dia berada dalam kekuatannya itu. Sama kekuatannya yang mustatir dengan yang dilafadzkan dengan sebagian huruf hijaiyah. Paham gak ini? Jadi walaupun dia tidak terlafadzkan, tapi kekuatannya sama dengan terlafadzkan itu domir mustatir. Karena dia ada sebenarnya, tapi sembunyi. Paham gak ini? Ya inilah kata tadi, au ma fi kuwati dhalik. Jangan sampai, kenapa belum masukkan itu? Jangan sampai ketika kita katakan idrib, kita katakan ini bukan kalam. Karena lafadznya cuma satu. Paham gak ini? Ah, jawaban kita dia kalam. Walaupun yang terlafadzkan idrib, tapi yang disembunyikan itu sama dengan kekuatan yang dilafadzkan. Karena al-mustatir mawjud. Mustatir itu ada, bukan tidak ada. Cuma dia disembunyikan. Paham gak ini? Mustatir itu ada, bukan tidak ada. Nah, ini masya Allah. Tabir dari Ibnu Hisham untuk memasukkan domir mustatir. Iya. Wadhab al-muqaddar biqaulika anta. Yang didakdirkan dengan ucapan antum, anta. Iya. Wana'ni bil-mufid. Yang kami inginkan dengan mufid. Ma yasihul iktifa'u bihi. Apa yang sahih cocok untuk mencukupkan atau tercukupkan dengannya. Artinya, kalau kita sudah berhenti dari mengucapkannya itu sudah cukup. Kita berhenti dari mengucapkannya itu sudah cukup. Seperti kita katakan misalnya, Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Ini ya sihul iktifa. Sah. Kita mencukupkan ucapan kita dengan itu. Karena ketika kita bilang Ja'a Zaidun, orang sudah paham. Oh, Zaid telah datang. Zaid telah datang. Ini paling pendek pengertian mufid. Ma yasihul iktifa'u bih. Apa yang sah, cocok, sudah sahih, sudah benar, kita mencukupkan dengannya. Iya. Yeah. Tidak ada lagi yang dinanti oleh si pendengar. Pernah contoh, koma Zaidun, kalamun. Koma Zaidun ini kalam. Kenapa? Li'annahu lafdun. Yasihul iktifa'u bih. Karena dia lafaz. Sah kita mencukupkan diri dengannya. Wanah dan contoh, Zaidun laisa bikalam. Ini bukan kalam ini. Kalau antum bilang Zaidun, kalam atau bukan? Tidak. Li'annahu, karena dia laisa bikalam. Ini bukan kalam. Kenapa? Li'annahu lafdun la yasihul ittifa'u bih. Karena dia lafad dah. Apa? Silakan. Buang memang sebelumnya. Sekarang baru dibuang. Li'annahu lafdun. Masih bisa ditahan? Tahan dulu. Nggak bisa, mi. Mau keluar. Li'annahu lafdun. Karena kata Zaidun lafad. La yasihul iktifa'u bih. Tidak sah kita mencukupkan dengannya. Karena ketika bilang Zaid, orang masih menanti. Kenapa Zaid? Apa Zaid? Siapa Zaid? Apa beritanya? Apa kabarnya Zaid? Kata bola wahidah katabta. Ini tadi itu. Wahidah katabka. Katabta. Sekarang lain lagi. Kalau kamu tulis. Zaidun qa'imun matalan. Zaidun qa'imun misalnya. Antum tulis. Tidak bilang. Antum tidak ucapkan. Tapi antum apa? Tulis. Falaysa bikalam. Maka kata beliau rahmatullah ta'ala, ini bukan kalam. Ini bukan kalam. Kenapa bisa? Li'annahu wa in sohhal iktifa'u bih. Karena dia walaupun sah, benar, cukup, sohi kita mencukupkan dengannya. Kita tulis, Zaidun qa'im. Lakinnahu laisa bilafdin. Akan tetapi dia kan bukan lafad. Syarat kalam tadi dua, beliau katakan. Harus lafdun mufid. Kalau lafad tapi tidak cukup, bukan kalam. Kalau tidak dilafadkan walaupun cukup, bukan juga kalam. Bukan juga kalam. Kata beliau, Masya Allah. Wa kadhalika idha asyarta ila ahadin bil qiyam. Demikian pula kalau kamu berisyarat kepada seorang untuk berdiri. Awil kuat atau duduk. Antum berisyarat. Antum gak ngomong. Cuma tunjuk. Falaisa bikalam. Maka itu bukan kalam. Kenapa? Li'annahu laisa bilafdin. Karena dia bukan lafad. Bentuk penjelasan Ibnu Hisham singkat ya. Lebih singkat daripada buku yang lain. Tapi sebenarnya jelas sekali. Yang penting namanya kalam itu adalah apa? Lafad yang mufid. Belum dah persyaratkan lagi dengan perkataan murakkab. Karena namanya kalam pasti murakkab. Kalau tidak murakkab bukan kalam, pasti kalimah. Paham kan? Tidak perlu itu syarat. Demikian pula bilwadi, ya namanya kita belajar bahasa Arab. Berarti kalam yang diinginkan adalah kalam yang berbahasa Arab. Paham kan? Jadi inti daripada syarat kalam yang penting lafad mufid. Yang penting lafad dan ada faedahnya. Iya, faedahnya. Kalau tidak ada lafad atau tidak mufid, sudah bukan kalam. Walaupun tersusun. Itulah kenapa yang murakkab tidak masuk. Karena walaupun tersusun, terpenuhi itu. Tapi tidak lafad, tidak mufid, bukan kalam. Paham kan? Demikian pula, walaupun diletakkan oleh orang Arab. Tapi kalau bukan lafad, tidak mufid, bukan kalam. Dipahami ini? Seperti tadi, Zaidun, kalam Arabi, tapi tidak, bukan kalam. Paham gak ini? Demikian pula, Zaidun Qa'imun, ini kan kalam Arabi. Diletakkan oleh orang Arab, tapi karena tidak ada lafaz, bukan kalam. Jelas ini? Makanya Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala langsung intinya. Bahwa namanya kalam itu harus lafaz, mufid. Itu yang harus. Harus lafaz, mufid. Nah, sekarang beliau akan bahas lagi lebih jauh. Wa qallu tilabihi min asmaini. Dan paling sedikit tersusunnya dia dari dua isim. Paling sedikit dia tersusun dari dua isim. Paling sedikit. Ka Zaidun qa'imun. Seperti kata Zaidun qa'imun. Zaidun isim. Qa'imun adalah apa? Isim. Sama-sama isim. Iya. Dan ini kalam. Tersusun dari berapa isim? Berapa isim? Dua isim. Au fi'lin wasmin. Atau paling sedikit dia tersusun dari fi'il isim. Fi'il isim. Contoh. Koma Zaidun. Lihat. Koma fi'il. Zaidun apa? Isim. Kalam atau bukan ini? kalam. Itu paling sedikit. Masya Allah. Belum mengisyaratkan paling sedikit. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala syarah. Suaru ta'lifil kalami sittun. Di syarah baru beliau rinci. Tadi itu kalau kita lihat, berarti bentuk susunan kalam itu hanya dua. Ada susunan ismiyah, ada susunan apa? Fi'liyah. Ismiyah contohnya Zaidun Qa'imun. Fi'liyah contohnya apa? Koma Zaidun. Paham gak ini? Ternyata kata beliau di syarah, suaru bentuk ta'lifi susunan kalam-kalam sittun. Semuanya ada enam. Tidak keluar dari enam ini. Kalau antum mengucapkan kalam, membaca kalam, itu tidak keluar dari enam. Berdasarkan penelitian. Wadhalika li'annahu. Demikian itu karena dia, itu kalam itu. Imma an yata'allafa min asmain. Kadang dia tersusun dari dua isim, satu. Au min fi'lin masmin, atau dari fi'l dan isim, dua. Au min jumlatain, atau dari dua jumlah. Langsung dilihat dari awalnya, misalnya jumlah ismiyah, di akhirnya ada jumlah fi'liyah. Atau di awalnya jumlah ismiyah, di akhirnya ada jumlah di awalnya ismiyah, di akhirnya ada jumlah fi'liyah. Dari dua jumlah. Dari dua jumlah. Kalau jumlahnya jumlah kubro. Paham ini? Kalau jumlahnya jumlah apa? Kubro. Iya. Nah, ini sebentar akan ada contohnya. Au min fi'lin masmain. Atau kadang tersusun dari satu fi'il dua isim. Kadang kalam tersusun dari satu fi'ilnya, isimnya berapa? Dua. Akan dijelaskan sebentar contohnya satu-satu. Au min fi'lin wa thalathati asma. Atau dari satu fi'il tiga isim. Ada satu fi'ilnya, isimnya ada berapa? Tiga. Akan ada contohnya sebentar. Au min fi'lin wa arba'ati asma. Ini paling ujungnya. Atau dari satu fi'il dan empat isim. Nah, ini. Ini paling tingginya. Satu fi'il bersama empat isim dan dia baru dikatakan jumlah mufid. Artinya kalau tidak ada empat isimnya, tidak mufid. Ada bentuk kalam seperti itu. Bagaimana bentuknya semua ini? Lihat. Kata beliau rahmallahu ta'ala wa amma itilafuhu min asma'ini. Adapun kalau dia tersusun dari dua isim, falahu arba'u suwar, maka dia memiliki empat bentuk. Dua isim, ada empat bentuknya, dua isim itu. Ihdaha, salah satunya, ayyakuna mubtada'an wa khobar. Keduanya menjadi mubtada'an khobar. Nah, contoh, Zaidun qa'imun. Nah, duanya, keduanya isim, tapi dia adalah mubtada dan khobar. Atsani yang kedua, ayyakuna mubtada. Dia menjadi mubtada, isim yang pertama, wa fa'ilan. Mubtada, setelahnya ada fa'il. Di mutamimah dikenal dengan apa ini kemarin dia bilang? Bukan itu, kalau itu ada di buku. Sadda masad al-khobar. Di mutamimah apa dia bilang? Kadang ada mubtada lahu khobar, ada mubtada lahu marfu. Paham gak ini? Ada mubtada punya khobar, yang tadi itu, yang pertama. Itu bentuk susunan yang pertama. Yang kedua, ada mubtada lahu marfu. Sadda masad al-khobar. Mubtada tidak punya khobar, tapi punya marfu. Yang menutup tempatnya siapa? Yang menutup tempatnya siapa? Khobar. Kalau sudah ada dia, tidak perlu ada khobar. Karena kalimatnya sudah sempurna. Ingat. Contoh, kata beliau, wafailan sadda masad khobar, nah, aqaimun az-zaidun. Lihat. Qaimun isim. Az-zaidun. Az-zaidun. Isim juga. Qaimun isim. Az-zaidun. Isim juga. Apa i'rabnya qaimun? Mubtada. Paham gak ini? Mubtada. Kalau az-zaidun. Az-zaidani. Fa'il. Sadda masadda. Al-Khobar. Dipahami ini? Ini dua isim juga namanya. Wa innama jaza dhalika. li'annahu fi kuwati qawlika ayakumu zaidan. Tidak lain itu dibolehkan karena dia berada dalam kekuatan ucapan antum, maksudnya sama dengan ucapan antum ayakumu zaidan, sama. Paham gak ini? Sama. Inilah kenapa dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Wadalika kalam tamun. Demikian itu sudah menjadi kalam yang sempurna. La hajata lahu ila syai. Tidak butuh dia kepada sesuatu lagi. Sudah sempurna. Ya. Fakadalika hadha. Maka demikian pula ini maksudnya. Ayakumu zaidan. Kalimat sempurna. Maka demikian pula ini maksudnya. Aku imun zaidan. Itu maksudnya. Paham ini? Sama. Iya. Asalit yang ketiga. Ayakuna mubtada wa naib an fa'il. Ini masih sama. Mubtada lahu marfu. Cuman kan kadang mubtada lahu marfu fa'il. Kadang mubtada lahu marfu naibul fa'il. Paham? Satu jenis di mutamima. Tapi di sini langsung dibagi jadi ke jenis yang lain. Ayakuna mubtada wa naib an fa'il. Ada mubtada dan pengganti dari fa'il. Sadda masaddal khobar, sama. Yang menutup tempatnya apa? Khobar. Yang menutup tempatnya khobar. Nah, amadrubun az-zaidan. Ya, amadrubun az-zaidan. Madrubun mubtada. Az-zaidan naib fa'il. Sadda masaddal khobar. Yang sudah menutup tempatnya khobar. Li'annahu fi quwwati qawlika, karena dia berada dalam kekuatan ucapan antum, maksudnya sama dengan ucapan antum. Ayadribu zaidan, sama. Iya. Ar-Rabi'ah yang keempat, susunannya ayakuna isma fi'ilin wa fa'ilahu. Dia berupa isim fi'il dan fa'ilnya. Kan ada namanya isim fi'il. Isim fi'il butuh apa? Isim fi'il butuh apa? Fa'il. Bukan fi'il dia, berarti isim-isim. Kan namanya isim fi'il, berarti apa? Isim-isim. Bukan fi'il isim. Karena dia bukan fi'il, tapi apa? Isim fi'il. Isim yang bermakna fi'il. Nah, contoh. Hayhatal akiku. Hayhatal akiku. Fahayhata ismu fi'il. Hayhata itu isim fi'il. Wahuwa bimakna ba'uda. Dan dia berarti al-ba'uda, jauh. Wal akiku fa'il bih. Al akiku fa'ilnya. Inti dari pembahasan kita ini adalah isim-isim kalau begitu. Karena hayhat isim. Ini empat. Wa amma itilafu min fi'lin wasmin. Adapun kalau dia tersusun dari satu fi'il dan satu isim. Falahu suratan. Maka dia punya dua bentuk. Ada dua bentuknya. Iya. Apa itu? Idahuma salah satunya. Kayaknya lari-lari suara nih. Coba geser sedikit Imron. Kurang tangkap atau gimana? Bukan gitu Imron. Hidup sih. Ya begitu Imron. Kasih gini sedikit. Ya iya wah. Coba dulu nah. Sebentar coba antum pegang. Terus hilang. Iya. Kata beliau rahmatullah ta'ala. Jadi ada dua bentuk. Ihdahuma. Salah satu dari keduanya. Ayakun al ismu fa'ila. Isimnya itu sebagai fa'il. Masukkan kan fi'il isim. Paham? Fi'il isim. Cuma ada dua bentuk. Nada yang lain. Pertama, isimnya sebagai fa'il. Ya, fi'il fa'il. Fi'il ma'lum. Contoh, koma zaidun. Dah? Ya. Wasalnya, yang kedua, ayakun al ismu naib ane fa'il. Isimnya sebagai naib. Fa'il. Paham gak ini? Isimnya sebagai naib fa'il. Ini bentuk kedua. Tidak ada lagi bentuk ketiga. Tidak ada lagi bentuk ketiga. Nah, duriba zaidun. Duriba zaidun. Ini fi'il fa'il. Dua bentuk. Dua bentuk. Atsalits yang ketiga. Wa amma tilafuhu min jumlatain. Adapun dia tersusun dari dua jumlah. Dua jumlah. Falahu suratan aidon. Maka ada dua bentuk juga. Ada dua bentuk juga. Idaha salah satunya. Jumlata asyarti wal jaza. Keduanya berupa jumlah syarat dan balasannya. Kan ketika antum bilang begini, in tadhab adhab. Berapa jumlah? Hah? Jumlahnya berapa? Dua. Paham gak ini? Dua jumlah. Ya? Jumlah jawaban dan syaratnya. Nah, in koma zaidun kumtu. In koma zaidun kumtu. Asal yang kedua, jumlah talqosam wa jawabi. Masya Allah. Ada jumlah sumpah dan jawabannya. Kan namanya kalau ada sumpah berarti pasti nanti ada sumpah. Ada jawaban? Sumpah. Lihat. Ahlifu billah. Sumpah. Saya bersumpah demi Allah. La zaidun qa'im. Sungguh Zaid berdiri. Jadi ahlifu billah satu. La zaidun qa'imun. Ini jumlah yang kan? Dua. Dua bentuknya. Jumlah syarat dan jawabannya. Dan jumlah sumpah serta jawabannya. Wa amma tilafu min fi'lin wasmain. Adapun kalau dia tersusun dari fi'il, satu fi'il dan dua isim. Mana? Maka contoh, kana Zaidun qa'iman, yaitu pada kana dan saudari-saudarinya. Kan semua kana dan saudari-saudarinya apa? Fi'il. Dan kana dan saudari-saudarinya butuh siapa? Butuh siapa? Butuh isim dan khobar. Berarti dia sendiri fi'il. Fi'il. Paham gak ini? Kemudian setelah itu dia butuh isim dan butuh siapa? Khobar. Berarti berapa isim? Hah? Berapa isim? Dua isim. Berarti ini kana dan saudari. Kana dan saudari-saudarinya. Yang satu fi'il, dua isim. Satu fi'il, dua isim. Iya. Kemudian kata beliau rahmallahu taala selanjutnya, wa amma tilafu min fi'ilin wa salasati asma. Adapun tersusunnya dia dari satu fi'il dan tiga isim. Panah, maka contoh. Alimtu Zaidan Faktila. Alimtu Zaidan Faktila. Maksudnya di sini sebenarnya adalah Donna dan saudari-saudarinya. Donna dan saudari-saudarinya. Itu Donna sendiri apa? Fi'il atau isim? Donna, fi'il atau isim? Fi'il. Kemudian Donna. Dia masuk pada siapa? Donna masuk pada siapa? Mubtada dan khobar. Itu sudah dua isim. Syaratnya dia bisa masuk pada mubtada dan khobar setelah dia punya fa'il. Iya enggak? Di mutamimah. Syarat dhanna saudari-saudarinya masuk pada mubtada dan khobar, dia harus ambil dulu siapa? Harus dia punya apa? Fa'il. Nah, kalau dia sudah ada fa'ilnya, kemudian masuk pada mubtada, berapa isim? Berapa isim? Tiga, itu namanya. Berarti itu adalah dhanna dan saudari-saudarinya. Yang seperti itu amalannya. Dipahami ini? Kalau kurang satu, bukan kalam. Bukan kalam. Selesai. Wa amma tilafu min fi'lin wa arba'ati asma. Adapun dia tersusun dari satu fi'il empat isim. Fanah, maka contohnya. A'lam tu zaidan amron fadila. Ini dalam bahasa Arab hanya ada dua kata. Ini kata pertamanya, alam tu. Dia dalam bahasa Arab hanya berapa kata? Hanya ada berapa kata? Dua saja. Nada ketiga. Ini kata pertama, alam tu. Kata kedua, aro. Kata kedua apa? Aro. Ya, kan sama ini. Aro, alam tu sama. Ganti saja contohnya. Aro, aro itu. Ya, araitu Zaidan Amran Fadilan. Sama, hanya ada dua kata. Yang butuh kepada siapa? Yang butuh kepada berapa fi'il? Berapa isim? Empat isim. Itu paling tingginya. Dua kata itu yang tertinggi. Ya, dua kata itu yang tertinggi. Ini bentuk susunan kalam di dalam bahasa Arab. Allah. Dengan ini kita sudah tahu semua. Fahadihi suaru at-ta'lif. Maka ini bentuk susunan. Santai. Insyaallah biar masjid tidak terganggu. Iya. Fahadihi suaru at-ta'lif. Ini adalah bentuk susun. Bentuk susunan. Wa aqallu tilatihi minas. Ya. Dan paling sedikit susunannya dari dua isim. Paling sedikit susunannya dari berapa? Dari berapa? Dua isim kalau kita lihat. Au min fi'lin wasmin. Atau dari satu fi'il dan satu isim. Kama dzakartu. Sebagaimana saya sebutkan. Wa ma sarrahtu bihi. Dan apa yang saya jelaskan dengannya. Min anna dhalika huwa aqal. Bahwasannya itu adalah yang paling sedikitnya. Ma yata'allaqu minhul kalam. Apa yang kalam tersusun darinya. Paling sedikit itu. Huwa muradun nahwiyyin. Inilah yang diinginkan oleh ulama nahwu. Ya. Wa ibaratu ba'dihim. Ya. Dan ibarat sebagian mereka. Tuhimu memberikan waham. Sangkaan. Annahu la yakunu illa min asmain. Bahwasannya itu tidak akan terjadi kecuali dari dua isim. Au min fi'ilin wasmin. Atau dari fi'il dan isim. Nah, itu paling sedikit. Kita tidak boleh bilang paling kalam tersusun dari dua isim atau dari fi'il dan isim. Tidak boleh bilang. Ya, tidak boleh kita katakan apa? Kenapa ini, bro? Hilang-hilang. Itu Imron, tarik Imron. Antenanya Imron. Tes, bismillah. Jangan-jangan hilang karena itu Imron. Baik. Jadi kan begini. Ada sebagian ibarat dari ulama bahasa. Bahwa kalam yata'allaku min asmain. Langsung begitu. Kalam tersusun dari dua isim. Au min fi'il wasmin. Atau dari satu fi'il satu isim. Ini kan terkesan. Berarti kalam hanya tersusun dari dua isim. Atau dari fi'il dan isim. Paling bagus adalah apa yang diibaratkan oleh Ibn Hisham. Beliau kan langsung bilang. Wa'akol. Paling sedikitnya. Karena kenapa? Karena di sana ada enam susunan. Enam itu pun secara umum. Kan tadi kalau dijelaskan. Yang pertama ada empat. Yang kedua ada dua. Yang ketiga ada dua. Kan begitu. Berarti kalau di jumlah berapa? Kan banyak susunannya. Banyak susunannya. Jelas ini kan? Ini paling bagus apa yang belum bilang itu. Ya? Karena ibarat sebagian mereka memberikan sangkaan bahwasanya dia tidak akan terjadi kecuali pada untuk dua isim atau fi'il dan isim. Alhamdulillah. Selesai pembahasan kalam. Masih ada waktu? Masih ada? Faslun. Tidak ada jawaban. Faslun. Anwa'ul i'rab arba'ah. Pembahasan mudah ini, paling mudah di dunia. Faslun, pembahasan sekarang, fasl anwa'ul i'rab arba'ah. Jenis i'rab arba'ah. Ini sebagai tamhid, sebagai pendahuluan dari bab setelahnya sebentar. Yaitu bab ma'rifat alamatil i'rab. I'rab ada empat. Rabun wa nasbun. Ada rofa, ada nasab. Rofa tidak perlu dikasih tahu apa pengertiannya. Karena kita sudah hafal semuanya. Paham kan? Apa itu rofa? Coba, Rehan. Rofa. Ternyata masih ada yang belum hafal. Tagirun. Hah? Campur saudara. Coba palu ya. Siapa tahu palu bisa. Rupa. Coba mubar. Kaget ya. Belum tahu rupa. Apa? Oh, sesuatu yang tinggi. Baik. Terus. Itu secara bahasa. Kita mau secara istilah. Ubar, karosa. Menurut baik baik, ha? Begitu ke saya bilang salah itu. Tagiru maksusun alamatuhu ad-dommatu au manaba an, bukan alamatu rob'i ad-dommat. Iya. Tagiru maksusun alamatuhu dommah au manaba anha. Perubahan yang dikhususkan tandanya dommah atau apa yang menggantikannya. Wa nasbun, yang kedua nasab. Pasti bisa ini, Pak Lurah. Tagyirun maksusun dada wa alamatu alamatu alamatuhu nasbu alamatu nasbihi al-fathah dhahiro ala akhiri, begitu. Itu salahnya. Alamatuhu al-fathatu au manaba anha. Ismin wa fi'lin, langsung beliau bilang rupa dan nasab itu pada isim dan fi'il. Karena isim di rupa, fi'il di rupa. Isim di nasab, fi'il di nasab. Nah contoh, Zaidun yakumu. Ini langsung ini. Contoh isim dan fi'il rupa. Wa in Zaidan lan yakuma. Ini contoh untuk apa ini? Isim dan fi'il dalam keadaan dia apa? Nasab, Masya Allah. Wa jarun bismin. Jar pada isim. Jar adalah perubahan dikhususkan, tandanya adalah kasro atau apa yang menggantikannya. Nah contoh bizaidin. Wajazmun fi'ilin. Jazam pada fi'il. Ya, apa jazam? Tagirun maksusun alamatuhu as-sukun au manaba anhu. Perubahan dikhususkan, tandanya adalah sukun atau apa yang menggantikannya. Itu hanya terjadi pada fi'il. Nah, lam yakum. Fayurfa'u bi dhammatin wa yunsabu bi fathatin wa yujarru bi kasratin wa yujzamu bi hati harakatin. Masya Allah. Ini hukum asal. Maka dirofa dengan dhammah, tanda asli. Dinasab dengan fathah, tanda asli. Dijar dengan kasro, tanda asli. Dijazam dengan penghilangan harokat. Penghilangan harokat maksudnya siapa? Sukun. Ini tanda asli. Masing-masing tanda ini ada tempatnya dan ada alamat penggantinya. Kita akan bahas nanti insya Allah. Alhamdulillah, kita cukupkan. Thank you.